nagai na koti zamba bokila banyama bakimi zamba na bwaki ndobo na ebale bambisi bameni te pambwe naloni ndunda nagai ndunda eboyi te kobima na tamboli naluka mosala mosala eluki ngai yere Destiné à moto na moto etanga makana tango ya botama o ya nini na kota bonga kato na ibera moninga na gai monteri ya mokili na kolanda te mona yebi fitur na gai te oho destine ya moto na moto etanga makana tango ya botama o ya nini na kota bonga kato na ibera moninga na gai monteri ya mokili na zani na gai bandola he bandola lo banzote ya he Nakola na papa sinanga yo Nakola impante Mona ebi fitur nanga te oho Destine ya moto na moto Itanga makana tango ya botama oho Ya nini na kota bonga kato Na ibera moninga na kai Monteli ya mokini Nakola ndate Mona ebi fitur nanga te oho Destine ya moto na moto Itanga makana tango ya botama oho Ya nini na kota bonga kato Na ibera moninga na kai Monteli ya mokini Bonne année.